Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya dan masih terus menambahkan kenikmatannya untuk kita semua, yang Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum, apabila kalian mau bersyukur pastilah aku akan tambahkan untuk kalian. Tapi Allah juga mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang mau banyak bersyukur. Maka ini adalah fakta antara perintah yang Allah perintahkan agar kita bersyukur dan kenyataan sedikitnya orang yang mau bersyukur. Maka ketika kita diingatkan untuk selalu bersyukur, bukan sekadar basa-basi, bukan sekadar pelengkap dari sebuah pertemuan, tapi ini adalah hal pokok yang akan mensukseskan kehidupan kita ketika kita bisa mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang kita sudah berada pada penghujung kitab ini. Tinggal beberapa bab lagi kita akan menyelesaikannya. Kita berada di bab 52. Berarti tinggal sekitar empat, lima bab lagi. Subhanallah. Tidak terasa begitu ya. Allah mudahkan, semoga nanti sampai khatam. Dan kalau kita perhatikan halaqahnya juga sudah sampai bagian 45. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu. Di bab ke-52 ini, penulis rahimahullah menyebutkan bab ma ja'a fi aisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengulangan bab ke-9. Kalau kita perhatikan di bab ke-9, beliau sudah menyebutkan tentang ini. Dan ada dua hadis dikatakan Syekh Abdul Razak yang diulang di bab ini. Nah, tentunya ini bukan hal yang sia-sia. Tapi itulah sifat seorang mukmin. Yang Allah katakan fadzakir. Berilah peringatan fa inna dzikratan faul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahwa sebuah kesalahan di antara orang-orang yang belajar menganggap belajar cukup sekali. Dan ini fakta yang kita rasakan, kita saksikan, kita dengarkan. Ada sebagian kalau mendengar sebuah pembahasan, ternyata pembahasan itu pernah dibahas atau pernah dia pelajari. Apa komentarnya? Oh, sudah pernah. Ini yang masih mending. Sebagian yang lain mengatakan, ah, itu lagi. Subhanallah. Orang kalau memiliki keimanan dalam hatinya, diberi peringatan, diberi nasihat yang sama, meskipun berkali-kali, dia akan tetap bisa mengambil manfaat dan manfaat. Karena faktanya pula, dalam setiap kajian yang membahas hal yang sama, selalu ada tambahan-tambahan faedah. Apalagi ketika yang membahas orang yang berbeda, kita akan semakin luas mendapatkan tambahan-tambahan faedah. Maka kalau kita mendapati sebuah kajian, permasalahan yang sama, jangan kemudian apa? Kita pesimis dulu. Tapi duduk dengarkan. Bahkan itu yang dicontohkan oleh para ulama. Mengulang pembacaan kitab berulang kali. Sampai sebagian itu mengulang pembacaan kitab puluhan kali. Nah, kita kadang sekali yang belum tentu apa paham, yaitu sudah mengatakan sudah pernah. Allahul musta'an. Nah, mari kita baca bab ini. Disebutkan dalam hadis yang pertama, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Abu'l Ahwas an Simak ibn Harb قال سمعت النعمان ابن بشير يقول سبب النعمان ابن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما mengatakan alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum. Sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma berkata kepada apa? Murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Di zaman setelah wafatnya Nabi SAW. Di zaman kemudian Allah berikan kelapangan, kemudahan bagi kaum muslimin. Dengan dibentangkannya kekuasaan Islam ke timur dan barat, ke selatan dan utara. Sehingga apa dikatakan oleh sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, alastum, tidakkah kalian fi ta'amin wa syarabin, dalam keadaan bisa menikmati makanan minuman, masyiktum, apa yang kalian kehendaki. Setelah Rasulullah SAW wafat, diberikan kelapangan kemudahan tadi, umat Islam bisa menikmati apa yang mereka ingin nikmati. Dan itu yang kita rasakan hari ini. Kalau sebagian kita pernah mendengar kisah orang tua kita, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, betapa susahnya hidup mereka. Sampai ada masa dikenal dengan apa? Zaman gaplek. Maka kemudian generasi berikutnya mendapatkan kemudahan, kelapangan yang bisa memilih apa yang dia makan, bisa menentukan menu apa hari ini, menu apa esok hari. Maka kemudian diingatkan oleh sahabat Nu'man ibn Bashir agar manusia tidak kebablasan, agar manusia tidak lepas kontrol keasikan menikmati dunia. Apa yang beliau katakan, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u batnahu. Laqad, beliau gunakan lam untuk menegaskan, ditambah dengan qad, sungguh dan sungguh. Aku telah melihat Nabi kalian. Ada sesuatu yang tersirat ketika sahabat Nu'man mengatakan Nabi kalian, agar kita merasakan bahwa inilah teladan kita. Inilah yang sering kita sebut sebagai panutan kita. Bagaimana keadaannya? Wa ma yajidu min ad-daqli, bahwa beliau mengalami momen-momen tidak mendapati dari ad-daqal. Kita ingat kembali apa itu daqal? Ar-radi' minat tamr. Kurma kualitas rendah. Dalam banyak momen beliau tidak mendapati sekedar kurma yang kualitas rendah, ma yamla'u batnahu, yang bisa mengisi perutnya. Yang nanti dalam hadis ketiga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya menahan rasa lapar itu. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Harun ibn Ishaq qala haddatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kunna ala Muhammadin namkusu shahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'. Sungguh kami keluarga Muhammad selama satu bulan tidak menyalakan api kecuali apa? Makan kurma dan air. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ta'ala al-hilalu wal-hilalu wal-hilalu, muncul hilal, muncul lagi hilal, muncul lagi hilal, tidak menyala tunggunya keluarga Muhammad. Maka subhanallah, hati-hati dengan kondisi kita hari ini. Kita perlu apa? Mawas diri. Kita perlu banyak membaca hadis-hadis seperti ini agar tidak terbawa arus yang diistilahkan dengan apa? Wisata kuliner. Orang rela pergi jauh hanya untuk menikmati makanan. Dia gelontorkan, dia keluarkan uangnya. Bahkan kadang apa? Ongkos perjalanannya lebih besar dibandingkan apa? Harga makanan yang dia makan. Atau dengan harga-harga yang fantastis. Maka kalau kita mengaku seperti yang dikatakan oleh Nu'man ibn Bashir tadi, ini nabi kalian, kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Abdullah ibn Abi Ziyad qala haddatsana Sayyar qala haddatsana Sahal ibn Aslam an Yazid ibn Abi Mansur an Anas an Abi Talhah radhiyallahu anhu qala shaqawna ila Rasulillah sallam al-ju'a wa rafa'na an butuni ana an hajarin hajarin. Abu Talha bercerita, kami mengadu kepada Rasulullah tentang rasa lapar. Kami mengangkat dari perut-perut kami masing-masing satu batu. Artinya ditunjukkan kepada Rasulullah. Saking laparnya mereka, mereka sampai harus apa? Mengganjal perutnya dengan batu. Yang saya katakan di kesempatan lalu, bahwa kita sekarang harus mengganjal perut kita dengan korset supaya gak bengkak gitu ya, gak terus membesar. Allahumma musta'an. Para sahabat mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, sedangkan orang sekarang mengganjal perutnya dengan korset karena kekenyangan. Perbandingan antara langit dan bumi. Maka ketika para sahabat mengadukan rasa lapar mereka ini, farafa'a Rasulullah sallam an batnihi an hajaraini. Maka Rasulullah pun mengangkat dari perutnya dua batu. Jadi Rasulullah SAW merasakan yang lebih dari apa yang dirasakan oleh para sahabatnya. Meskipun hadis ini secara sanadnya lemah, tapi tentunya makna yang seperti ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya kisah perang Khandaq. Ketika mereka menggali parit, dan selama beberapa hari mereka tidak mendapati makanan yang layak, yang cukup untuk mereka makan. Padahal segedang apa? Bekerja keras. Demikian pula hadis yang menyebutkan kisah sakitnya Rasulullah SAW, di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan, engkau ini seakan Rasulullah SAW panasmu seperti panasnya dua orang. Apakah karena pahalamu dua kali lipat? Rasulullah SAW menjawab, iya. Dan itu yang pernah kita sebutkan. Semua inilah sebab beliau menjadi manusia terbaik. Manusia yang dijamin ampunan oleh Allah, dijamin surganya. Bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai, tapi memang dengan penuh perjuangan. Kemudian, mari kita baca kisah yang cukup masyhur, kisahnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ismail, qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas, qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah, qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair, an Abi Salamah ibn Abdul Rahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkisah, bercerita, kharaja Rasulullah SAW fi sa'atin la yahruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Keluar Rasulullah SAW pada waktu yang beliau tidak biasa keluar pada waktu tersebut, dan tidak pula menemui seseorang di waktu tersebut. Ini biasanya adalah waktu qailulah, siang hari, waktu istirahat. Dia biasanya tidak keluar, tidak pula apa, menemui sahabatnya. Maka ini apa, tumben, gitu ya, beliau keluar di waktu ini. Fa'atahu Abu Bakrin, ketika beliau berjalan keluar, mendatangi beliau siapa? Abu Bakar, sahabat beliau yang selalu bersama beliau. Dan itu salah satu apa, biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dibuktikan beliaulah yang terpilih untuk menemani beliau dalam hijrahnya. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin? Maka ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, kharajtu alqa Rasulullah wa anduru fi wajhihi wa taslima alaihi. Dan ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, aku keluar ingin bertemu Rasulullah, melihat wajahnya dan menyampaikan salam kepadanya. Bisa dibayangkan betapa erat hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Mereka yang setiap hari ketemu, gitu ya. Terpisah beberapa waktu saja, Abu Bakar apa? Kangen, rindu dengan Rasulullah SAW, pengen ketemu. Falam yalbas an ja'a Umaru, dan tidak berselang lama datanglah siapa? Sahabat Umar. Faqala ma ja'a bika ya Umaru? Maka ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Qala al-ju'u ya Rasulullah. Agak berbeda jawabannya dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar mengatakan, rasa lapar wahai Rasulullah. Dan sebenarnya mereka semua bertiga keluar di waktu yang tidak biasanya ini, karena masing-masing merasakan lapar. Qala sallallahu, maka Rasulullah mengatakan, wa ana qad wajadtu ba'dha dhalik. Beliau mengatakan, sungguh aku merasakan sebagian rasa lapar itu. Fantalaku ila manzili Abil Haytham ibn Tayhan al-Ansari. Maka mereka pun bertiga pergi ke rumahnya Abu Haytham, salah satu sahabat dari kalangan Ansar. Wa kana rajulan kathiran nahli wasyai. Dan beliau ini, Abu Haytham, salah seorang yang diberikan keluasan rizki oleh Allah. Punya pohon kurma banyak, punya kambing yang banyak. Cuma, orang ini apa? Walam yakul lahu khadamun. Abu Haytham tidak punya pelayan. Jadi semua masih dikerjakan sendiri. Falam yajidu. Ternyata ketika sampai ke rumahnya Abu Haytham, Nabi SAW dan Abu Bakar Umar ini tidak mendapati Abu Haytham. Faqalu limra'atihi aina sahibuk. Maka mereka bertanya kepada istrinya, di mana temanmu? Dan ini menunjukkan bolehnya sebutan-sebutan yang memang menunjukkan makna yang benar. Teman di sini, teman hidup, pasangan hidup kan begitu. Demikian pula yang sering diperdebatkan tentang masalah memanggil istri dengan apa, dek, memanggil suami dengan mas. Ini adalah arf. Kecuali ketika manggil D, manggil mas ini tujuannya adalah zihar, bahwa sudah tidak apa, menginginkan istrinya sehingga apa, dipanggil D supaya, oh kamu adalah adik saya yang tidak halal bagi saya. Ini zihar. Tapi kalau orofnya bahwa istri itu dipanggil D, suami dipanggil mas, kak, ini ya tidak masuk dalam apa yang kemudian larangan dalam zihar. Faqalat, maka sang istri mengatakan, menjawab, intalaka yasta'dhibulan al-ma. Dia pergi mencari untuk kami air. Falam yalbasu an ja'a Abul Haytham bikirbatin yaz'abuha. Tapi tidak lama mereka menunggu, Abu Haytham datang dengan membawa apa? Satu wadah air penuh. Fawada'aha thumma ja'a yastalzimun nabiyya s.a.w. wa yufaddihi bi'abihi wa ummihi. Kemudian diletakkanlah tempat air tadi, kemudian mendatangi Nabi s.a.w. Kemudian apa? Berbicara, menyampaikan apa, siap membela beliau, bahkan mengorbankan bapak dan ibunya. Kalau kita artikan secara letter lex, artinya apa, ini memang sikap bahwa seorang mencintai Rasulullah SAW lebih dari siapapun. Thumma talaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisatan. Kemudian diajaklah para tamu tadi, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, ke kebunnya. Kemudian apa? Dibentangkan untuk mereka, kalau kita katakan apa, karpet, begitu ya, alas, untuk duduk. Thumman talaqa ila nahlatin faja'a bikinwin fawada'ahu. Kemudian Abu Haitham menuju salah satu pohon kurma dan dia memotong satu tandan kurma dan diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afala tanaqaita lana min rutabihi. Dan mengatakan, kenapa kamu motong semuanya? Tidakkah cukup dipilihkan apa? Rutabnya saja. Kurma yang muda yang bisa dimakan saja. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an tahtaru aw tahayyaru min rutabihi wa busrihi. Wahai Rasulullah, saya ingin kalian memilih sendiri dari rutabnya, dari busernya. Busur itu yang lebih muda sedikit dari rutab. Gitu ya. Orang bilang, orang Jawa bilang apa? Kemampu, gitu ya. Lebih keras. Maka subhanallah, ini penghormatan Abu Haitham kepada beliau. Fa'akalu wa syaribu min dhalikal ma'. Maka mereka pun makan dan minum dari air yang dibawa, air dingin yang dibawa oleh siapa? Abu Haitham. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan kita tahu, tentunya air ini bukan air yang sudah dimasak, bukan air kemasan, gitu ya. Apalagi yang dikemas mewah, mahal itu, bukan. Ya, air yang diambil dari sumber air, segar, dimasaknya, begitu ya. Tapi lihat, apa kata Nabi SAW? فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Allah musta'an. Ini, kata Nabi SAW. Demi yang jiwaku di tangannya. Demi Allah. مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allahu Akbar. Ini kenikmatan yang akan ditanyakan kepada kalian kelak di hari kiamat. Dan insyaallah kita, dan alhamdulillah, kita tentunya pernah bahkan sering menikmati yang lebih dari ini. Ini akan ditanyakan oleh Nabi, oleh Allah kelak di hari kiamat. Apa itu yang akan ditanyakan? Dhillun baridatun. Dhillun baridun. Dhil bayangan barid, artinya mereka berada di kebun dalam suasana apa? Teduh. Warutabun tayyibun wa ma'un baridun. Rutab yang baik, yang masih segar, yang baru dipetik dari pohonnya, air yang segar ini. Subhanallah. Maka Syekh Abdul Razak ketika mengomentari ini mengatakan inilah yang Allah firmankan di akhir surat At-Takatsur. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian pada hari itu akan ditanya tentang kenikmatan. Kemudian beliau menambahkan komentarnya dengan mengatakan apa? Kalau ini ditanyakan bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Yang di rumah disediakan apa? AC. Sehingga setiap sudut ruangannya, rumahnya dingin. Meskipun di luar panas. Ya minimal rata-rata kita apa? Kalau di Indonesia, kipas angin lah. Kemudian bagaimana ketika keluar dengan mobil yang ber-AC pula, masuk masjid, masjidnya ber-AC pula, kata Syekh Abdul Razak. Tentu ini keadaan yang dirasakan di Saudi. Kalaupun kita tidak merasakan itu, kita merasakan cuaca yang nyaman di Indonesia. Kita masih bisa menikmati cuaca yang sejuk. Apalagi teman-teman mungkin di Magetan begitu ya. Kalau di Madiun saya merasakan masuk rumah kadang kalau panas ya panas gitu ya. Kalau di Magetan subhanallah meskipun di luar panas masuk rumah sudah dingin. Ini semua adalah nikmat yang akan ditanyakan. Allah Allah. Kadang kita lalai. Atau sering kita lalai. Bahwa semua ini akan ditanyakan. Setelah mereka menikmati apa muqaddimah pendahuluan makan ini, karena yang dimakan ini tadi kan buah. Fandalaka Abul Haytham liyasna lahum ta'aman. Maka pergilah Abu Haytham untuk membuatkan makanan. Mau masak, gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan la tadbahanna dzata darrin. Jangan kamu sembelih kambingnya apa? Bersusu. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan. Maka Abu Haytham pun menyembelihkan apa? Cempi. Anak itu yang betina atau jad itu yang jantan. Fa'atahum biha fa'akalu. Maka Abu Haytham membawa masakannya tadi, akhirnya mereka semua makan. Faqala hal laka khadimun? Qala la. Setelah selesai, kemudian apa? Sudah merasakan makan dari yang sebelumnya lapar. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah kamu punya pelayan? Punya pembantu? Qala la. Maka Abu Haytham mengatakan tidak punya. Syekh Abdul Razak menerangkan bahwa pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan, tapi tujuannya untuk membalas kebaikan Abu Haytham hari itu. Dan ini yang selalu kita ulang, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Qala fa idza atana sabiyun fa'tina. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Haytham, kalau nanti ada rampasan perang, silahkan kamu datang kepada kami. Artinya dijanjikan sebagai balasan kebaikan itu. Fa'utiya Nabi SAW bira'saini laisa ma'ahuma thalithun. Nah benarlah, setelah berapa waktu datang dua orang sebagai apa? Tawanan perang. Fatahu Abu al-Haytham. Maka Abu Haytham pun datang. Karena memang sudah dijanjikan oleh Nabi SAW. Faqala Nabi SAW ihtar minhuma. Maka Nabi SAW menawarkan, ini ada dua, pilih dari dua ini. Pilih salah satu. Faqala ya Rasulullah ihtar li. Maka Abu Haytham mengatakan, wahai Rasulullah, tolong pilihkanlah untuk saya. Faqala Nabi SAW innal mustashara mu'tamanun. Ini penggalan yang harus kita ingat, sebuah kaidah. Apa itu? Orang yang di mintai musyawarah, orang yang dimintai nasihat itu dia memegang amanah. Dan ini bagian dari apa? Hak seorang muslim. Hakul muslim alal muslimi hamsun, dalam sebuah riwayat, dalam riwayat yang lain apa? Sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada lima, atau riwayat yang lain mengatakan enam. Salah satunya apa? Fa'idha stansahahu fansahlahu. Kalau dimintai nasihat seperti ini, sedang milih barang, sedang milih tanah yang mau dibeli, rumah yang mau dibeli, atau pekerjaan yang dipilih, jurusan kuliah, orang yang diajak musyawarah seperti ini, orang yang diminta pertimbangan seperti ini, dia muqtamanun. Dia itu sedang memikul amanah. Kita enggak boleh apa istilahnya jeblos ke. Hah? Memilihkan yang jelek enggak boleh. Dan itu kewajiban kita kepada saudara kita sesama muslim. Maka Nabi SAW mengatakan kemudian, "Khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli." Ambil ini. Dipilih salah satu. Apa alasannya? Sesungguhnya aku melihatnya salat. Tentu tawanan perang itu tadi menjadi budak. Mungkin selama perjalanan dia mendengarkan apa nasihat para sahabat. Atau mungkin apa sempat tinggal beberapa lama dengan para sahabat, dengan Nabi SAW. Kemudian dia masuk Islam, salat. Sehingga itu menjadi pilihan Nabi SAW. Dan ini menunjukkan salat salah satu identitas kebaikan seseorang. Selama seorang masih menjaga salatnya, insyaallah masih ada harapan kebaikan pada dirinya. Karena ini apa? Tiangnya agama. Sebagaimana nanti dalam kisah selanjutnya, kisahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Nabi SAW berpesan kepada Abu Haytham. Apa pesannya? Wastausi bihi ma'rufan. Perlakukanlah budak ini dengan baik. Fantalaqa Abu al-Haytham ila imra'atihi fa ahbaraha biqauli Rasulillah sallam. Maka pergilah Abu Haytham menemui istrinya, mengabarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, salah satu kenikmatan, salah satu kebahagiaan hidup yang sering kita lalaikan adalah pasangan hidup yang salihah. Istri yang salihah. Yang banyak di antara kita didukung oleh istrinya untuk belajar, didukung oleh istrinya untuk ngaji. Diingatkan oleh istrinya. Tapi kadang apa? Penghargaan kita masih kurang, gitu ya. Maka dilihat di sini Abu al-Haytham mendapati seorang istri yang salihah. Ketika Abu al-Haytham menyampaikan berita ini, faqalat imra'atuhu, maka berkatalah istrinya, ma anta bibaliki haqqa ma qala fihi an-nabi sallam illa bi an ta'tiqahu. Dan ini para kaum muslimah, gitu ya, para muslimah, lihat orientasi akhirat itu akan membangun kebahagiaan rumah tangga. orientasi akhirat itu yang harus menjadi apa ruh dalam setiap keluarga. Mungkin bagi kebanyakan wanita datangnya bantuan seperti ini akan dianggap apa meringankan beban, membuat kehidupan lebih nyaman, lebih mudah. Dan mungkin itu juga yang dirasakan oleh istrinya Abu Haitham. Tapi sang istri memahami pesan Rasulullah SAW begitu dalam. Apa kata sang istri? Tidaklah engkau, wahai Abu Haitham, sampai pada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa pesan Nabi SAW tadi? Perlakukan dengan baik. Maka sang istri ini memahami kalimat perlakukan dengan baik, bahwa engkau wahai suamiku tidak akan bisa sampai ke sebenar-benarnya pada perkataan memperlakukan dengan baik ini, illa bi an ta'tiqahu, kecuali engkau merdekakan budakmu itu. Suruh kerja belum? Suruh bantu belum? Tapi yang diingat adalah pesannya Rasulullah SAW. Memperlakukan dengan baik. Dan perlakuan terbaik untuk seorang budak apa? Memerdekakannya. Apalagi memang layak. Karena tadi apa? Salat. Sebagaimana kisahnya apa? Abu Sufyan. Yang menempelai apa? Budak perempuannya karena menghilangkan kambingnya dicuri oleh serigala. Ketika dia menyesal, kemudian datang kepada Nabi SAW, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Maka ditanya kalimat yang kemudian menjadi sangat ma'ruf. Ditanyakan kepada budak perempuan ini, Aina Allah, dimanakah Allah? Budak perempuan menjawab, Fis sama. Man ana, siapa aku? Kata Rasulullah, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. I'tikha, merdekakanlah budak perempuan ini. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia beriman. Dan ini hukum dalam Islam tentang perbudakan. Tidak seperti yang kita saksikan perbudakan apa di barat, dirantai, dipukuli, disiksa, tidak. Budak adalah saudara yang Allah kuasakan atas seseorang, sehingga harus diperlakukan baik. Makan seperti apa yang dia makan, berpakaian seperti apa yang dia pakai. Dan perlakuan terbaiknya adalah memerdekakannya. Maka mendengarkan perkataan sang istri, apa kata sang suami? Fahuwa atiqun. Kalau begitu dia sudah merdeka. Allahu Akbar. Ini sebuah tim. Tim surga seperti ini. Ini yang kita katakan apa? Sehidup sesurga seperti ini. Kompak antara suami istri dalam apa? Menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berorientasi akhirat. Sehingga diskusinya, sehingga obrolannya, sehingga harapan-harapannya semua digantungkan kepada apa? Akhiratnya. Tidak puas hanya dengan dunia ini saja. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.